بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Bab yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, linul kalam liwalidai, berucap atau bertutur kata yang lunak, yang baik, nam yang lemah lembut, liwalidai, kepada kedua orang tuanya. Pembahasan kita dari awal sampai saat ini masih berkaitan terus berkaitannya dengan bermuamalah, bergaul, bagaimana kita mensikapi terhadap kedua orang tua kita. Nah, dengan sekian adab-adabnya, di antaranya yang sedang kita bahas bertutur kata yang baik kepada keduanya. Hadis yang disebutkan melalui jalan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang dikisahkan seorang yang bernama Taisalah bin Mayyas, yang menceritakan kondisinya bahwa dirinya bergaul bersama kaum Najadat, pengikutnya Najdah bin Amir, yang mana seseorang ini memiliki pemahaman khawarij sebagaimana telah disebutkan pada kajian yang lalu. Sehingga Taisalah bin Mayyas melakukan suatu dosa yang dia anggap bahwa dosa itu termasuk dosa-dosa besar, termasuk dari Al-Kabair. Dia memiliki anggapan atau penilaian bahwa dosanya adalah dosa-dosa besar. Maka kemudian diceritakan hal itu kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga beliau sebelum memberikan penjelasan beliau tanya terlebih dahulu, ma hiya, apa itu, apa yang kau maksud sehingga kau golongkan, kategorikan sebagai dosa besar. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebelum memberikan jawaban atau informasi yang didapatkan hendaklah ditanyakan lebih lanjut, dicek terlebih lanjut untuk kemudian supaya jelas dan bisa memberikan jawabannya. Maka Abdullah ibn Umar tidak kemudian serta-merta menjawabnya, tetapi bertanya terlebih dahulu, ma hiya, apa yang kau maksudkan? Maka kata Faisal bin Mayyas, kada wa kada, dosa yang aku lakukan, yang aku nilai sebagai dosa besar itu, dosa ini, dosa itu. Qala, maka Ibn Umar menyatakan, laisat hadihi minal kabair, bukanlah dosa yang kau sebutkan itu termasuk dosa-dosa besar sama sekali. Ditepis anggapan Faisalah yang tadinya dia menggolongkan dosa-dosa yang dia sebutkan itu dosa besar, akan tetapi bukan, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka beliau memberikan penjelasan lebih lanjut. 6. Ketahuilah bahwa dosa-dosa besar itu ada 9 perkara. Hunna tis'un. Hunna itu adalah kata ganti mereka, wanita, mereka perempuan. Karena beliau ingin menjelaskan beberapa perkara, 6, yang sifatnya melebihi dari 2 perkara. 6, maka lebih dari 2 dalam bahasa Arab dikategorikan sebagai bentuk jamak. Dan sebagaimana yang kita saksikan ada 9 perkara, 6, maka bentuk jamak itu juga adalah bentuk muannats, bentuk perempuan, sehingga disebutlah hunna. 6. Hunna tis'un, bahwa dosa-dosa besar itu ada 9. Tentu bukan hanya ini sebagaimana telah disampaikan, tetapi ada sekian, masih banyak lagi dosa-dosa besar yang lainnya. Kata beliau yang pertama, al-isyraku billah, berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya, menjadikan kesebandingan antara Allah jalla wa'ala dengan yang lainnya, menyetarakan, mengadakan sekutu-sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam bentuk dia menjadikan selain Allah sebagai sekutu secara total, ataupun dia menyatakan beribadah kepada Allah tapi masih berbuat sekutu, menjadikan sekutu-sekutu yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga adalah kesyirikan kepada Allah jalla wa'ala. Yang kedua, qatlu nasmah. Membunuh jiwa. Bagaimana telah disebutkan bahwa nasmah, an-nasmah adalah jiwa atau ar-ruh. Membunuh jiwa, membunuh diri termasuk dari dosa-dosa besar. Wal-firaru minaz-zahaf. Al-firar artinya lari. Minaz-zahaf dari al-harb. Az-zahaf maknanya al-harb, yakni peperangan. Dia lari dari medan pertempuran. Pertempuran yang ditegakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. tiba-tiba ada seorang prajurit, kemudian lari, berkhianat, takut menghadapi musuh. Itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Yang keempat, wa qadhful muhsanah. Qadhaf artinya melempar. Tapi dalam konteks di sini artinya menuduh. Nah, menuduh itu adalah melemparkan suatu ucapan kepada yang dituju. Al-muhsanah adalah wanita yang sudah menikah. Nah, menuduh wanita yang sudah bersuami tadi adalah melakukan zina. Nah, sementara keberadaan wanita muslimah itu dijaga kesucian. Kesuciannya di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Nah, sementara tiba-tiba ada seseorang atau sekelompok orang menuduhnya dia sebagai orang yang melakukan perbuatan zina, selingkuh, dan sebagainya. Ini suatu tuduhan yang menjatuhkan kehormatan seseorang yang konsekuensinya di dalam Islam berat, mengharuskan mendatangkan 4 saksi. Yang keempat-empatnya tadi adalah menyaksikan kejadiannya. Al-isyraku billah wa qatlun nasmah wal firaru minaz zahaf wa qadful muhsanah. Yang kelima, wa aklur riba, makan harta riba. Makan di situ maknanya mengambil. Mengambil, memanfaatkan dari harta yang tidak halal, harta yang haram. Enam, kemudian dia tetap ambil, dia pakai, dia manfaatkan. Enam, maka itu terlarang dan termasuk dari al-kabair. Tidak hanya bunga bank saja, tetapi di sana selain darinya, jika terkandung dari harta riba, maka harus dijauhi. Maka itu tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan atau dimakan. Karena itu harta yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baginya. Nah, maka memakan harta riba, siap-siaplah melakukan peperangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang keenam, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Nah, memakan di situ juga maknanya mengambil, memanfaatkan. Sedangkan yatim adalah wafatnya atau meninggal ayah dari seorang anak, di mana anak itu masih belum berusia balig. Maka dia ditinggal oleh ayahnya, disebutlah sebagai yatim. Kenapa? Karena dia telah kehilangan tonggak dari penghidupan dirinya dan juga orang ibunya. Maka dengan itu dikatakan sebagai yatim. Ketika anak yatim memiliki harta, kemudian ada orang yang bermaksud, dengan maksud yang tidak baik dia memakannya. Nah, dengan cara menipunya, atau dengan cara dia bilang akan dipakai untuk keperluannya, tetapi kenyataannya tidak demikian, maka hati-hatilah. Amatlah besar urusannya di hadapan Allah Jalla wa'ala ketika memakan harta mereka. Nah, kita sampai di situ pada kajian yang lalu. Berikutnya, yang ketujuh. Minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Wa ilhadun fil masjid. Melakukan ilhad. Nah, ilhad makna secara bahasa adalah al-mail wal-udul, yang condong atau yang berpaling. Maka dikatakan ilhad. Nah, secara uruf Naam, bahwa ilhad artinya al-khuruj anid-din. Keluar dari lingkaran agama ini, maka dikatakan ilhad. Kenapa? Karena dia menyimpang, berpaling, sudah keluar dari lingkaran keislaman, maka dikatakan ilhad. Orangnya disebut mulhid. Naam. Demikian pula tanah kubur ketika bagian bawahnya ada sisi yang menjorok ke dalam, bagian bawah ada menjorok ke dalam, maka dinamakan lahat. Dinamakan lahat. Yang mana sudah menjadi bahasa kita liang lahat. Lahat itu dari kata lahat. Lahat artinya menjorok atau serong ke kanan ataupun ke kiri dari bagian bawah tanah kuburan. Yang sistem ini mungkin langka sekali kita dapati di negeri ini. Tapi kalau kita lihat di Saudi, kalau kita mau ikut memakamkan jenazah, itu rata-rata dibikin lahat. Misalkan antum ke Mekkah, kemudian ada jenazah, kemudian setelah disolatkan, kemudian antum ikut memakamkan, coba antum saksikan bahwa liang lahat di sana dibentuk lahat. Karena ada dua bentuk, tanah kuburan itu tanah yang lurus seperti yang kita saksikan sudah seperti biasanya, itu namanya syiq. Syiq. Syiq artinya terbelah. Karena tanah tadinya rata kemudian dilobangi, maka dinamakan syiq. Sedangkan ketika sudah terbelah, bagian bawahnya masih diberikan menjorok ke dalam untuk menyimpan mayit di sana, maka dinamakan lahat. Maka ada dua sisi untuk pembuatan tanah pemakaman. Ada yang seperti syiq, dan itulah yang mendominasi di negeri ini. Ada pula lahat. Ataupun antum ketika di Madinah, ketika ada jenazah, kemudian selesai sholatkan, coba antum sekali-kali mengikuti jenazah itu dimakamkan. Yang biasanya kalau di Madinah adalah tidak jauh dari Masjid Nabawi, yaitu di Baqi', di tanah pemakaman Baqi' yang tidak jauh atau terlihat dari Masjid An-Nabawi, masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu secara bahasa. Sementara yang disebutkan di sini al-ilhad fil masjid, melakukan ilhad fil masjid adalah dia melakukan penyimpangan. Yang disebutkan pada keterangan di sini al-ilhad dorban, bahwa perbuatan ilhad itu ada dua macam. Ada dua macam, yaitu ilhad ila syirki billah, melakukan ilhad menuju, yakni kepada perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan semacam ini adalah meniadakan dari keimanan. Meniadakan dengan keimanan. Yang kedua, ilhad fi asma'illahi ta'ala. Melakukan ilhad kaitannya dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terjadi pula orang mengaku muslim tetapi tauhidnya dari sisi asma' wa sifat masih perlu diluruskan. Karena tauhid itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tauhid yang disebut ar-rububiyah. Maknanya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah mencipta, menghidupkan dan mematikan, dan juga memberikan rezeki, itu semua perbuatan Allah. Mentauhidkan pada perbuatannya adalah meyakini, mentauhidkan bahwa itu semua yang melakukan adalah Allah. Dan dengan tauhid ar-rububiyah, belum bisa dikatakan seseorang masuk ke dalam Islam sampai dia mengimani tauhid yang kedua, adalah tauhid yang disebut al-uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh bentuk ibadah. Tauhid al-uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh bentuk ibadah. Maka di dalam seluruh bentuk ibadah dengan sekian macamnya haruslah diperuntukkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika ada salah satu dari bentuk ibadah diperuntukkan kepada selain Allah, maka hamba tadi terjatuh kepada perbuatan syirik. Jatuh kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini harus diluruskan tentang tauhid al-uluhiyah, dan itulah makna yang sebenarnya atau penafsiran dari la ilaha illallah dengan penafsiran al-uluhiyah. Sementara ketika la ilaha illallah hanya ditafsirkan secara rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, hanya itu saja makna tauhid, maka belum masuk kepada inti dari tauhid la ilaha illallah sampai dia menjelaskan tauhid secara al-uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, adalah mengimani atau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk dirinya, baik itu tersebut di dalam Al-Qur'an maupun apa yang disebutkan melalui hadis-hadis Rasulnya yang sahih. Maka kita wajib untuk mengimani seluruhnya dengan sebenarnya. Maka termasuk bentuk ilhad adalah memalingkan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua bentuk. Ada dua bentuk ilhad terkait dengan nama-nama Allah. Yang pertama adalah mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang tidak layak. Mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pensifatan yang tidak sahih, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara globalnya saja. Pembahasan lebih lanjut dibahas dalam pembahasan tauhid. Yang kedua adalah dia mentakwilkan sifat-sifat Allah yang tidak pantas atau tidak layak pula baginya. Ini dua bentuk yang terjadi, al-ilhad fi asma'illahi ta'ala. Seperti apa contohnya? Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sekian banyak. Di antaranya yang berkaitan dengan zat, yakni berkaitan dengan zatnya Allah. Allah menyebut dirinya mempunyai tangan. Semua tadi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaannya. Maka kemudian ada seseorang menyatakan itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan di situ itu katanya adalah maknanya kekuasaan. Maknanya adalah kekuasaan. Tak mungkin Allah Jalla wa'ala itu memiliki tangan. Masa mungkin? Berarti kan sama seperti kita. Dia benturkan pemahamannya dengan pemahaman dangkalnya. Dia anggap tangan itu seperti tangan dirinya. Maka kita jawab, laisa kamitslihi syai' wa huwa samii'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi, tidak serupa Allah Jalla wa ala sedikit pun dengan makhluknya. Wa huwa samii'ul basir, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Maka walaupun namanya sama dengan makhluk, tangan, maka kita katakan tangannya Allah sesuai dengan kebesaran, keagungan, dan kesempurnaannya. Sementara namanya tangan pada makhluk, baik itu manusia maupun binatang, sesuai dengan kekurangan dan keaibannya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka sifatkan. Nah, yang disebutkan di sini al-ilhad fil masjid. Melakukan ilhad di masjid. Masjid di sini sesuai keterangan yang ada adalah Masjidil Haram. Melakukan perbuatan kesyirikan di dalam Masjidil Haram. Nah, adalah perbuatan yang sangat besar dosanya. Walaupun disebutkan masjid di situ Masjidil Haram, tetapi secara keumuman masjid-masjid yang ada terlarang untuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa'ala di dalamnya. Nah, terlarang melakukan perbuatan syirik di dalam masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, walladhi yastaskhir, termasuk dari dosa-dosa besar adalah orang yang yastaskhir. Ada beberapa riwayat atau cetakan, ada yang menyatakan pakai kha seperti yang kita saksikan. 6. Ada yang menyatakan pakai ha. Nah, bedanya kan titik ya, titik di atasnya. Kalau titiknya dihilangkan ha. Kalau ada titiknya di atas maka kha. Nah, sekarang kita sebutkan yang tersebut di dalam riwayat yang ada, istiskhar, yastaskhir dengan kha. Itu berasal dari kata istihza. Istihza itu adalah mengejek atau mencela seseorang dalam bentuk mungkin juga mentertawakan, yang maksudnya adalah melecehkan. Maka perbuatan tersebut adalah termasuk al-kabair. Ya, termasuk dari al-kabair mencela, mengejek saudaranya kaum muslimin tanpa dasar yang hak. Nah, maka ini bentuk idza'an syadida, bentuk mengganggu, sangat mengganggu saudaranya. Dan itu dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum yaskhar mencela atau mengejek min qaumin dari suatu kaum yang lain. Dilarang seseorang mencela saudaranya secara individu atau suatu kaum, suatu suku, melecehkan atau mencela suku yang lain. Nah, atau mencela dari yang tidak sebangsa dengannya dan sebagainya. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi mereka itu adalah lebih baik dari mereka. Mereka yang dicela itu bisa jadi khairan minhum, lebih baik dari yang dicela. Wala nisa'un min nisa'in. Dan tidak pula kaum wanita mencela terhadap kelompok wanita yang lainnya. Asa ayyakunna khairan minhunna. Boleh jadi mereka, kaum wanita yang dicela itu lebih baik keadaannya, lebih jauh lebih baik abad agamanya dibandingkan mereka, kaum wanita yang mencelanya. Maka perbuatan ini terlarang, sebagaimana Allah sebutkan pada ayat ini, dan terkategorikan sebagai al-kabair. Maka harus saling menjaga di antara kaum muslimin kehormatan satu kepada kehormatan yang lain. Dijaga kehormatan dirinya, hartanya, darahnya, semua dilindungi ketika dia sudah menjadi seorang muslim. Maka boleh dilakukan jika dengan cara yang hak. 6. jika dengan cara yang hak. Akan tetapi jika selain dengan cara tersebut, maka kembali kepada hukum asalnya adalah terlarang. Nah, bagaimana dengan kata istihsar, yastashir, dengan pakai ha? Itu adalah maknanya kelelahan atau keletihan. Nah, dengan makna adalah terputus dari doa. Dia sudah jemu untuk berdoa, putus asa. Min rawhillah wal qunut min rahmatih, dia putus asa sudah dari berdoa, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu yastashir dalam bahasa Arab. Sudah merasa lelah, jemu untuk dia berdoa, meminta kepada Allah Jalla wa'ala, maka itu terlarang. Nah, seharusnya seseorang terus berdoa, dan terus dia berhusnudzon, baik sangka kepada Allah Jalla wa'ala, bahwa doanya pasti dikabulkan. Doanya cepat ataupun lambat pasti dikabulkan. Seseorang kadang minta sesuatu secara cepat. Ya Allah, aku meminta demikian. Yang dengannya dia berharap supaya langsung di saat itu atau dalam waktu yang relatif cepat untuk segera dikabulkan. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya dengan beberapa maksud. Bisa jadi Allah kabulkan dengan waktu yang segera di dunia. Bisa jadi Allah tidak atau belum kabulkan, belum jawab itu di dunia, tetapi Allah simpan nanti di akhirat kelak. Maka tidak ada namanya doa itu sia-sia. Maka janganlah berputus asa, terus meminta. Jika belum Allah kabulkan, Allah segerakan permintaannya tadi di dunia, ketahuilah akan disimpan oleh Allah di akhirat kelak. Maka jangan berputus asa darinya. Yang ke-9, wabuka'ul walidain minal uquq. Wabuka'ul walidain, buka artinya adalah membuat tangis. Al-walidain, kedua orang tuanya. Minal uquq, disebabkan karena disakitinya. Disakiti hatinya oleh anaknya, sehingga orang tuanya tadi menangis, jengkel. Sudah tidak kuat lagi menahan. Perkataan yang dilontarkan oleh anaknya kepadanya. Kok sampai demikian? Anak saya mengatakan seperti itu. Dia hanya bisa menahan diri. Dan ketika itu tidak tertahan, maka melalui tangisan. Diperintah dengan suatu perintah yang baik, tetapi justru anak tadi menghindar dan tidak segera melakukannya, sekali, dua kali, sampai sekian kali, toh belum juga bisa dilakukan apa yang diperintahkan. Maka hati-hatilah, jadikan sebab orang tua tadi menangis adalah termasuk dari al-kabair. 9 perkara tadi telah disebutkan oleh beliau, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala li Ibnu Umar, maka berkatalah Ibnu Umar kepada Qaisala bin Mayyas, atufarriqu minan nar wa tuhibbu an tadkhula al-jannah? Maukah aku tunjukkan kepadamu agar engkau terjauhkan, agar engkau terhindarkan? Tufarrik. Artinya al-khauf. Engkau takut, engkau dihindarkan dari azab api neraka. Wa tuhibbu an tadkhula al-jannah, dan engkau ingin untuk dimasukkan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maukah aku tunjukkan jalannya? Qultu, maka Faisalah menyatakan, wallah, tentu demi Allah, aku menginginkannya. Maka kata Ibn Umar, dipertanya, Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu, maka kata Taisalah, indi ummi, yang masih ada, masih hidup, ibuku. Artinya ayahku telah meninggal dunia sebelumnya. Yang masih ada bersamaku adalah ibuku. Qala, maka Ibn Umar menyatakan, fawallahi, lau alanta lahal kalam. Beliau memberikan pengarahan dalam bentuk sumpah. Fawallahi, demi Allah. Wallahi, itu kalimat sumpah. Nah, maka beliau bersumpah untuk menegaskan. Lau alanta lahal kalam. Seandainya engkau bertutur kata, melunakkan al-kalam, ucapan laha kepadanya, kepada ibumu. Sehingga seandainya engkau bisa mengatur, mengucapkan tutur kata yang baik kepadanya, wa at'amtaha ta'am, dan engkau memberi makan kepadanya, engkau suapi jika itu diperlukan, atau juga memberikan makan, menyediakan, atau juga memberikan nafkah, semua masuk di dalam memberikan makna, memberi makan kepadanya. Jika engkau lakukan dua itu, apa dua tadi? Engkau bertutur kata yang baik kepadanya, engkau mengurusi nafkahnya, engkau berikan makan, engkau suapi dia, la tadkhulannal jannah. Niscaya benar-benar Allah Jalla wa'ala akan masukkan kau ke dalam jannah, majtanabtal kabair, selama engkau menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Selama engkau menjauhi dari dosa-dosa besar. Tentang dosa-dosa besar, ada khilaf di antara para ulama dengan khilaf yang banyak. Yang paling mendekati dari definisi yang ada, dosa besar itu az-zambu alladhi warada fihi haddun aw la'nah aw wa'id syadid limuqtarifihi min sahibi syari'ah. Dosa yang teriwayatkan padanya mengandung had, berisiko untuk ditegakkan hukum had, apakah itu cambuk ataupun dipenggal kepalanya dalam hukum Islam, itu hukum had. Ataupun dirajam. Dosa yang padanya mengandung hukum had, sehingga berkonsekuensi dengan seperti itu. Di antaranya zina, maka zina termasuk al-kabair, itu di antaranya. Atau dosa itu mengandung laknat. Jika disebutkan pada ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknati atau Rasulnya melaknati, atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaknati dari perbuatan tersebut. Wanita yang menyambung rambutnya, wanita yang mencukur alisnya, sebagaimana riwayat, dan sekian banyak riwayat-riwayat yang mengandung laknat, maka itu termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Karena di dalam riwayat itu mengandung laknat. Atau wa'idun syadid, mengandung ancaman yang keras dengan azab bagi pelakunya. Dari sekian pendapat tentang al-kabair, maka yang bisa dikatakan paling mendekati definisinya adalah dengan definisi tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Maka kita perhatikan dari 9 yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bisa masuk pada kategori atau definisi tadi. Demikian tentang penjelasan hadis. Maka yang tersisa bagi kita dari waktu yang ada, kita mengenal perawi-perawi yang disebutkan. Sebagaimana riwayat ini, haddatsana Musaddad, Kata Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Musaddad. Ada perawi namanya Musaddad. Siapa nama lengkapnya? Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Nah, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Nah, ini supaya tidak asing bagi kalian. Nah, nanti akan kalian jumpai haddatsana Musaddad. Maka Musaddad itu bin Musarhad bin Musarbal. Kunyahnya Abul Hasan. Beliau seorang ulama yang hafiz. Kedudukannya atau statusnya di hadapan para ulama ahli hadis, thiqatun thiqah. Thiqahnya dua kali. Thiqatun thiqah. Double. Terpercaya, terpercaya. Nah, beliau seorang alim yang menulis kitab Al-Musnad di Basrah. Nah, ada kitab Musnad yang pertama kali ditulis di Basrah adalah ditulis oleh beliau rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 228 Hijriah, abad kedua. Nah, qala berkata Musaddad, haddatsana Ismail bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim. Nama lengkapnya Ismail ibnu Ibrahim bin Muqsim Al-Asadi. Bin Muqsim Al-Asadi yang dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Perhatikan dengan nama ini agar kalian tidak asing, ulama besar pula. Ibnu Ulayyah. Singkatnya Ibnu Ulayyah. Raihanatul Fuqaha. Sampai-sampai disebut sebagai Raihanah. Bau parfum yang harum. Al-Fuqaha di karangan para ulama fiqih. Nah, namanya atau kepribadiannya harum. Demikian mungkin yang semakna. Raihanatul Fuqaha. Sayyidul Muhadditin. Dikatakan Sayyid. Sayyid itu tuan. Pimpinan al-muhadditin, pimpinannya para ulama hadis, Ibnu Ulayyah. Beliau orang yang aman, riwayatnya. Saduq, jujur. Wara', seorang yang wara' dan juga seorang yang taqwa. Nah, dengan kondisi yang seperti ini sampai salah seorang alim bernama Affan rahimahullah menyatakan kana minal ubbad bil Basrah wa huwa syab, termasuk orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah tentunya dengan ilmunya yang berada di kota Basrah wa huwa syab, dalam keadaan dia masih muda. Ibnu Ulayyah. Selain Affan, berkata pula Ibnul Madini, guru atau syekhnya Al-Imam Bukhari rahimahullah, Ali Ibnul Madini menyatakan bittu indahu laylah. Aku pernah bermalam di tempatnya Ibnu Ulayyah. Faqara'a thulutsal Qur'an. Maka beliau di malam itu baca sepertiga Al-Qur'an. Berapa juz? Berapa sepertiga? Tulus. Nah, 10 juz satu malam. Nah, selain Affan, selain Ibnul Madini, juga Amr bin Zurarah. Amr bin Zurarah menyatakan sahibtu Ibnu Ulayyah 14 sanah. Aku berteman dengan Ibnu Ulayyah selama 14 tahun. Fama ra'aituhu dhahik qat fiha. Maka tidak aku saksikan beliau tertawa sedikit pun. Nah, menjaga agar tertawa itu secukupnya di saat yang sangat-sangat diperlukan. Nah, di antara seorang alim yang masih hidup yang saya saksikan di waktu masih di sana, yang jarang sekali tertawa itu, artinya sangat mahal tertawanya, adalah Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Naam, hafizahullah, yang masih hidup sampai hari ini. Jarang sekali lihat beliau itu tertawa, paling senyum, atau diam beliau, banyak diam. Naam. Kalau masuk masjid itu, beliau duduk di belakang sana, atau di situ, dekat pintunya masjid. Ya tentunya sudah tahiyatul masjid sebelum nunggu qomat itu duduk. Ya tentunya beliau zikir dan berfikir dan sebagainya. Nah, itu ketika masih saya di sana dan sholat di masjid beliau. Nah, sering kali yang saya saksikan demikian. Hafizahullahu ta'ala. Artinya syahid di sini, dari keseringan yang tersaksikan tadi, jarang sekali beliau tertawa. Maka di antara salaf adalah Ibnu Ulayyah, sampai kata Amr bin Zurarah, berteman selama itu, fama ra'aituhu dhahik qat fiha, tidak aku saksikan beliau tertawa sedikit pun. Nah. Berkata Imam Abu Dawud rahimahullah, memberikan pujian berikutnya. Ma ahadun minal muhadditin illa qad akhta'a illa Ismail. Tidaklah seorang para ulama muhadditin melainkan pernah salah. Allah alam, salah dari sisi periwayatannya atau Allah alam dari apa maknanya? Illa Ismail, kecuali Ismail, yakni Ibnu Ulayyah, Ismail bin Ibrahim bin Muqsim Al-Asadi Al-Ma'ruf bibni Ulayyah. Nah. Berkata Ibnu Ulayyah, haddatsana Ziyad bin Mikhraq. Beliau mendapatkan riwayat dari Ziyad bin Mikhraq. Siapa Ziyad bin Mikhraq? Beliau kunyahnya Abu Al-Harith. Abu Al-Harith Al-Basri. Seorang ulama pula dari Basrah. Kedudukannya saduq, thiqah, jujur, terpercaya. Sampai-sampai kata Syu'bah. Berkata Syu'bah kepada Ibnu Ulayyah. Kita sudah tahu siapa Syu'bah, kita sudah tahu Ibnu Ulayyah. Kata Syu'bah kepada Ibnu Ulayyah, "Uktub an Ziyad bin Mikhraq." Tulislah apa saja riwayat dari Ziyad bin Mikhraq, fa innahu rajulun musir, la yakdzib fil hadis. Karena dia seorang yang mudah dalam meriwayatkan hadis dan tidak berdusta di dalam meriwayatkannya. Jadi aman, terjamin riwayat dari Ziyad bin Mikhraq. Maka Ziyad bin Mikhraq menyatakan telah menceritakan kepada kami Taisalah bin Mayyas. Taisalah menyebutkan kisahnya kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikianlah secara ringkas tentang biografi masing-masing perawi hadis yang bersama kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah, agar Allah jadikan apa yang kita kaji sebagai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan kita untuk beramal. Yang diperintahkan kita amalkan, yang dilarang maka kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.